bisik-bisik orang, eh katanya kau janda. Aku juga duda yang sedang mencari cinta. Benar kata orang, sekarang aku janda. Tapi aku takut kau hanyalah menggoda. Biarlah kau janda, aku tetap sayang. Kalau tak percaya